Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم يا ربنا نعوذ بك من الكبر والحقد والرياء، وطهر يا ربنا قلوبنا وحسن فروجنا وأصلح أحوالنا وأصلح أحوال هذه الأمة، وأصلح يا ربنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم يا ربنا ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد، واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه، وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، yang sangat kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah berada di munajat beliau. Di akhir kitab Hikam beliau adalah munajat puji-pujian serta permohonan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari kepada Allah. Akan tetapi seperti biasa sebelumnya, kita akan hadirkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadirkan hadis yang dikumpulkan oleh Ibn Abi Jamrah di dalam kitab Mukhtasarnya, ringkasan Sahih Bukhari-nya, yang kita sudah sampai kepada hadis 194 yang diriwayatkan An Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan juga kepada ayahanda beliau Sayyidina Umar ibn Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala'i, saat suatu ketika ada seorang laki-laki yang memanjangkan bajunya sampai menyentuh tanah atau melebihi daripada mata kakinya, minal khuyala'i, karena kesombongan. Sebagian para pensyarah hadis menyebutkan riwayat yang lain tentang orang ini, siapakah orang yang disebut Nabi ini, bahwa dia dengan baju kesombongannya berjalan. Tahunya adalah di saat seperti itu, di saat dia tampil sombong di muka bumi ini, khusifa bihi, ditelan bumi dia. Fahuwa yatajaljalu, dan dia itu bergetar masuk ke bumi. Kita pernah melihat alat penghancur apa yang untuk proyek-proyek itu. Kalau ada tempat-tempat yang mau dihancurin bekas-bekas aspal, yaitu apa namanya? Kril. Ril. Baik, itu Ya kayak begitu, tenggelam dan bergetar tuh karena himpitan bumi dan segala macam gerakan dia. Fil ardi, ke dalam bumi. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Ini adalah kisah orang pada zaman dahulu sebelum zaman Nabi. Dikatakan ini adalah kisahnya Qarun. Di saat dia berjalan dengan kesombongannya, tiba-tiba ditelan bumi. Dan dia ingin keluar tapi tidak bisa. Perlahan demi perlahan ditelan. Ila yaumil qiyamati, sampai hari ini pun dia masih digilis begitu. Nah, ini adalah bab tentang kesombongan. Disebutkan tentang kesombongan itu menjerumuskan. Artinya kesombongan itu sudah merendahkan orang itu di hadapan Allah. Biarpun kelihatannya di dunia adalah petentang-petenteng begitu. Adegang, adegung, adiguno, seolah-olah dia bisa segalanya, sewenang-wenang kepada siapapun. Dia adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Qarun hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Di dunia seperti itu. Dan nanti hukumannya di akhirat tak ada lagi. Dan lebih pedih lagi. Kesombongan. Dan ancaman la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Adanya kesombongan itu menjadikan orang terhalang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk tanda kesombongan yang tampak pada orang tersebut adalah dia menarik bajunya, memanjangkan bajunya, maka nanti ada riwayat lain, biasanya kita ada bab khusus, bab fikih khusus tentang bagaimana memanjangkan baju sampai di bawah mata kaki, kan begitu. Ada ribut kadang-kadang ini. Nabi Muhammad telah memberikan penjelasan tentang yang demikian itu. Ada hadis yang memang mutlak, tidak terikat, tidak ada. Mutlak itu artinya apa? Pokoknya orang menurunkan bajunya, termasuk di dalamnya baju sini adalah mata celana khusus ini bagi kaum pria ataupun kaum ibu, tetap di kalau kaum ibu dihimbau untuk sampai turun di bawah mata kaki. Untuk kaum ibu wanita dihimbau, bahkan wajib, jumhur ulama menurunkan bajunya hingga tidak terlihat kakinya sekalipun. Sebagian kecil ulama mengatakan kaki tidak apa-apa. Enggak apa-apa kita pakai pendapat ini, yang penting yang lain ketutup deh, gitu saja. Jangan sampai kaki harus ditutup. Tidak ingin memberatkan kita, selagi ada petu, ada peluang, ada celah, ya enggak apa-apa. Memang kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya kaki pun harus ditutup. Kecuali riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dan juga riwayat yang lemah dari madhab Imam Syafi'i, bolehlah kaki dibuka, sama muka dibuka, telapak tangan dibuka, ya kan? Kaki ini sangat lemah sekali, sudahlah enggak apa-apa dibuka, pokoknya yang lain rapet deh, pokoknya gitu. Kita enggak usah dibebani yang berat-berat. Tapi sebisa mungkin kalau bisa pakai kaos kaki sangat mulia bagi wanita. Yang jelas itu ikut pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Kalau kaum wanita dihimbau seperti itu, tapi kaum pria bagaimana hukum menurunkan celananya sampai di bawah mata kaki? Di situ ada banyak riwayat. Nabi pernah mengancam ma asfala minal ka'baini, semua yang turun dari dua mata kaki itu, minal izari, dari bajumu, sarungmu, celanamu, itu fafinnar, dalam neraka. Dan begitu, ada riwayat. Termasuk thalathatun la yukallimuhullah, tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, hukuman maksudnya. Hukuman, pokoknya dihukum oleh Allah, tidak ada bicara. Yaumal kiamati wa la yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat mereka. Orang yang tidak pernah dilihat dengan rahmat oleh Allah. Kalau tidak dilihat oleh Allah dengan rahmatnya, berarti dia dihukum oleh Allah. Wa la yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Murka betul Allah kepada mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Disebutkan salah satunya adalah al-musbil, orang yang menurunkan baju atau celana atau sarungnya di bawah mata kaki. Wal-mannan, orang yang bahasa Jawa ngundet-ngundet, memberi tapi ternyata masih menyebut-nyebut. Wal-munfik sil'atahu bilhal fil kadib, atau orang yang kalau dagang harus pakai sumpah palsu. Ini adalah orang-orang yang bakal mendapatkan hukuman besar dari Allah, hukuman berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat riwayat ini, maka siapapun yang menurunkan celananya atau bajunya di bawah mata kaki, maka di neraka. Akan tapi apakah betul seperti itu? Dijawab, ini benar, ini sabda Nabi. Coba, Nabi bersabda apa yang lain? Barangkali ada. Dan ternyata ulama sudah mengumpulkan riwayat-riwayat yang jelas tentang makna ini. Biasanya begini, para ulama itu berijtihad itu bukan mendengar satu hadis selalu disimpulkan sebagai hukum lalu diberikan ke umat, enggak. Dicari kira-kira hadis yang serupa dengan ini mana, termasuk hadis yang kita sebut tadi, ya juru izarahu minal khulaila, ada qaid, ada tambahannya, kesombongan dengan kesombongan, termasuk hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, manjarra thawbahu, barang siapa yang menarik bajunya, khuyala, barang biasa memijarra, menarik maksudnya menurunkan bajunya sampai di bawah mata kaki, khuyala, dengan sombong, tren gaya kesombongan, lalu diikuti, lam yangdurillahu ilaihi, Allah tidak akan melihat kepadanya yaumal qiyamah. Jadi ada tambahan khuyala dengan kesombongan. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, bahwasanya la yangdurullah, Allah tidak akan melihat yaumal qiyamati, di hari kiamat, kepada siapa? Kepada man jarra izarahu, siapapun yang menurunkan bajunya, menurunkan, menarik bajunya, dimaknai dengan hadis lain menurunkan bajunya, ya, bathoron, dengan kesombongan. Jadi ada qaid, ke dalam bahasa istilah fikihnya ada qaid, ada tambahannya. Maka di sini disimpulkan oleh para ulama, dan memang ulama terbagi dua, memang jumhur kebanyakan mengatakan bahwa yang haram adalah kalau dia menurunkan sebagai gaya tren kesombongan itu. Ini kalau memang menurunkan karena gaya kesombongan, maka ini adalah bentuk keharaman yang akan dapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi kalau bukan dengan kesombongan, maka tidak dikatakan haram. Akan tetapi karena riwayat yang mengharamkan juga jadi ada mutlak sama muqayyad, istilah dalam usul fikih. Yang mutlak tadi enggak ada diikat dengan kesombongan. Yang satu, yang riwayat lain ada tambahan kesombongan. Sehingga ulama menjadi dua, yang pertama mengatakan bahwasanya tidak haram, akan tapi hanya makruh. Menurunkan makruh. Dan sebagian kecil dari para ulama mengatakan itu adalah haram. Sebagian kecil ulama mengatakan haram. Maka kalau ada orang mengatakan haram, dia ikut ulama yang mengatakan haram. Olehlah, jika Anda termasuk mengatakan haram, jangan Anda lakukan. Akan tapi kalau melihat orang lain, mungkin kita harus prasangka baik, ini ikut yang siapa ini? Yang menurunkan, bagi orang amatunas, orang awam, jangan diberi hal-hal yang menjadikan mereka tambah kecil hati. Menghimbau, iya, tolong angkat. Selalu kita himbau, mohon semuanya ini kalau bisa mengangkat sarungnya dan celananya di atas mata kaki. Yang jelas itu lebih bagus, tidak akan disalahkan oleh kedua kelompok tersebut. Akan tapi kalau ada orang menurunkan, jangan langsung dicaci maki dan diolok. Lalu kita katakan, wah ini neraka, dasar neraka. Bukan begitu. Akan tapi hanya di atas mata kaki, tidak sampai tinggi ke tengah betis, itu hilang keindahan. Tengah betis. Ya. Bahkan sebagian ada ulama mengatakan bukan indah. Memang kalau untuk menjaga najis, iya. Tapi kalau bab was-was, enggak boleh. Kemudian juga, hal ini waktu Sayyidina Abu Bakar mendengar, ya, Sayyidina Abu Manjarra Thawbahu, khuyala, barang siapa menurunkan bajunya dengan kesombongan, maka Allah tidak akan melihat kepada orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar bingung. Inna ahada shiqqai thawbi, ya Rasulullah, salah satu dari bajuku itu, sisi bajuku itu, yastarhi, turun selalu di bawah mata kaki. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu punya baju turun di bawah mata kaki. Kan takut, begitulah sahabat Nabi, pengen selalu selamat. Di saat ada larangan dari Nabi, tanya langsung, ya Rasulullah, bajuku itu turun di bawah mata kaki. Illa an wa'ahidah, kecuali aku, illa an ata'ahad dhalika, jadi bajuku itu pasti turun ya Rasulullah, kecuali aku pegangi baru naik. Kalau aku pegangi baru naik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, engkau Lasta bukanlah mimman orang yasna' dhalika khuyala'a. Engkau bukanlah orang yang melakukan itu karena kesombongan. Ini langsung juga dijawab. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat bahwasanya Sayyidina Abu Bakar yang merasa ketakutan, ya, kemudian bertanya kepada Nabi, dijawab, anta lasta mimman yasna'u dhalika khuyala. Bukanlah engkau tergolong orang yang melakukan itu dengan kesombongan. Karena apa? Memang bajunya turun-turun. Berarti yang betul-betul haram adalah dengan kesombongan. Ya, mungkin menjadi tren kesombongan. Sudah sampai di sini. Jadi Anda jangan terlalu keras, akan tapi tetap kami himbau, kalau punya baju dan celana, ya Anda tetap di atas mata kaki. Cuman kadang orang baru beli baju belum sempat motong, ya. Nanti Anda. Atau mungkin memang ya sudahlah, pokoknya jangan terlalu keras-keras memandang orang. Jangan semuanya langsung kita labrak neraka. Allah Maha Kasih. Dan ulama pun berbeda pendapat dengan yang demikian itu. Maka dari itu agar jangan sampai kita sibuk urusan-urusan yang ulama pun berbeda pendapat di dalam hal ini. Dan juga dari riwayat-riwayat tadi sudah sangat jelas, dan kisah Abu Bakar pun, Sayyidina Abu Bakar pun juga menunjukkan bahwasanya Nabi mengatakan itu bukan termasuk yang melakukan dengan kesombongan. Karena apa? Karena bajunya memang turun-turun dengan sendirinya. Jadi bukan dengan sombong, bukan gaya. Ini saja insya Allah sepintas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Abdullah ibn Umar dan juga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang menurunkan celana dan baju di bawah mata kaki. Tapi tetap himbauan, sebisa mungkin Anda harus mengangkat baju atau celana sarung di atas mata kaki. Baik, karena ini adalah hal kebaikan yang pasti, maka ketidakcocokan Anda dengan sekelompok orang, jangan lalu Anda mencaci yang ada hubungannya dengan kebaikan. Mungkin Anda marah dengan seseorang yang mungkin punya kebiasaan jelek dia. Mungkin mudah mengkafirkan, membid'ahkan, lalu Anda marah, dasar celana cingkrang. Nah, jangan ngomong begitu. Enggak boleh, dia benar, dia baik. Kenapa kita harus mencaci? Nanti bisa mencaci Nabi dan mencaci ajaran Nabi. Enggak, kadang-kadang kita itu berlebihan. Kalau sudah enggak cocok tuh sampai sunnah Nabinya dihantam juga nanti akhirnya. Dasar celana cingkrang, dasar jenggot lah. Kalau tumbuh jenggot, jaga jenggotmu. Dan ulama pun berbeda tentang jenggot. Sebagian mengatakan haram memotong, sebagian makruh memotong. Sebagian ada yang mengatakan ya itu adalah bab zina dan tidak termasuk taghir. Kalau memang Anda punya, yang jelas kalau Anda menjaga jenggot Anda, Nabi berjenggot. Sebuah kemuliaan. Kadang-kadang kita ini ngawur sudah. Kalau sudah lagi marah sama orang, habis dasar si jenggot, celana cingkrang, wah habislah. Tidak. Tidak seperti itu. Yang celana cingkrang, maksudnya di atas mata kaki, adalah jelas bagus, lebih bagus daripada yang di bawah mata kaki. Yang punya jenggot lalu menjaga jenggotnya yang rapi, jangan bikin serem nanti. Yang rapi, kodral kebdoh, segenggam, yang menarik, itu piara jenggotmu, itulah yang baik. Dan jangan sekali-kali mencaci jenggot. Islam bukan kerjaannya mencaci. Nabi Muhammad bukanlah orang yang mudah mencaci. Akan tetapi, kalaupun ada orang melakukan kesalahan, bukan untuk kita caci dan kita olok. Jika itu memang yang sudah mujma' alaih, yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada khilaf di dalamnya, dan tidak ada perbedaan di dalamnya, maka kita pun mengingatkannya harus dengan cara yang lembut, cara yang baik, bukan dengan caci maki dan olokan. Islam adalah indah. Wallahu a'lam bisawab. Kita langsung kepada hikamnya Ibn Athaillah Sakandari yang kita sudah sampai kepada munajat beliau. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada munajat. Ilahi wahai Tuhanku. Anta ta'lam. Engkau Maha tahu. Dan memang semua aduan kita kepada Allah itu Allah sudah tahu. Imam Haddad menyenandungkan syairnya, qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari. Allah sudah tahu. Sebelum aku minta pun Allah tahu kok. Sebelum kita berdoa itu Allah tahu kamu pengen ini sudah tahu. Lalu apa arti daripada doa yang kita panjatkan ini? Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah. Yang kedua menunjukkan penghambaan kita kepada Allah. Dan sungguh Allah jika diminta semakin senang. Kalau kita dimintai semakin lama semakin pegel, itu manusia. Tapi kalau Allah semakin diminta semakin senang. Ilahi anta ta'lam wahai Tuhanku, engkau Maha tahu. Engkau Maha tahu saya itu begini nih. Engkau tahu ya Allah. Wa illam tadumit ta'atu, engkau maha tahu, biarpun tidak abadi ketaatanku kepadamu, ya Allah, sesaat aku taat baik melakukan kebaikan kepadamu, sesaat kendor, bahkan tidak jarang aku melanggarmu, ya Allah. Dan engkau tahu itu, ya Allah. Minni, datang dariku, itu fi'lan pasti. Sejak nyata. Bahwasanya, ya Allah, ketidak istiqomahanku di dalam melakukan ketaatan itu suatu hal yang pasti jasman. Fi'lan jasman. Terjadi dan pasti. Nah, ini kan pengakuan. Jangan sombong. Wah, oh, aku bisa ini. Puasa enggak. Hamba yang soleh, Ibn Athaillah As-Sakandari secara pandangan kita, enggak ada kurang ibadahnya. Apa yang kurang dari Ibn Athaillah As-Sakandari? Solatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Akan tapi begitulah seorang hamba, semakin dia dekat kepada Allah, semakin beribadah kuat, semakin merasa kurang. Sesaat dikoreksi secara lahirnya, setelah ditemukan lahirnya baik, secara memenuhi rukun syaratnya dalam ibadah lahir, kemudian merambah ke batin, kemudian setelah itu mencoba mengamati ketulusan keikhlasannya, kemudian mengamati kekhusyuannya, sehingga seorang hamba yang benar-benar hamba Allah itu di saat beribadah itu selalu merasa kurang benar. Dan seperti inilah pengakuan Ibn Athaillah As-Sakandari. Kalau ukuran kita sungguh luar biasa, Ibn Athaillah ahli ibadah, ibadahnya kayak apa beliau, tapi pun demikian beliau masih mengatakan dirinya adalah kurang di hadapan Allah. Ya Allah, kurang. Dan begitu juga para kekasih-kasih Allah, termasuk malaikat-malaikat itu, kalau mendapatkan tugas dari Allah tidak akan pernah ditinggalkan, tidak ada yang teledor satupun. Bahkan ada malaikat yang kerjaannya mulai dari diciptaan dari ribuan tahun yang lalu sampai ribuan tahun yang akan datang, itu hanya untuk sujud saja, untuk sujud saja. Dan di saat akhir masa kerjanya, masa tugasnya selesai, dibangkitkan oleh Allah, bangkit lalu berkata, ma'abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, mohon ampun, aku belum beribadah kepadamu dengan benar. Padahal dia sujudnya enggak pernah terangkat. Begitulah para kekasih-kekasih Allah. Makanya jangan sampai kita masuk bab ujub, kita melakukan kebaikan sedikit saja, sudah seolah-olah memiliki surga, sehingga muncul kesombongan, meremehkan orang dengan Allah seenaknya. Ya Allah, adapun ketaatanku, engkau maha tahu aku dalam melakukan ketaatan tidak bisa istiqomah. Sesaat nurun, sesaat begini, sesaat kurang, sesaat kendor. Akan tapi ya Allah, faqaddamat mahabbatan wa azma. Akan tapi ya Allah, engkau juga maha tahu. Keinginanku sih ya Allah, enggak pengen seperti itulah. Ini kan pengakuan. Pengennya saya terus istiqomah ya Allah. Pengennya saya khusyuk benar. Pengennya aku selalu beribadah, tapi ya beginilah kelemahanku ya Allah. Tentu di sana ada penambahannya yang disembunyikan di hati Ibn Athaillah, maksudnya, ampuni kami, ampuni kekuranganku ya Allah, dan beri kekuatanku untuk istiqomah. Tapi untuk itu harus ada pengakuan. Coba kalau ya Allah, alhamdulillah aku sudah bisa melakukan semuanya ini, nah, ini orang sombong. Pengakuan ya Allah, engkau maha tahu bahwasanya aku ini untuk istiqomah dalam melakukan sholat. Kadang-kadang masya, sesaat kenceng ya Allah sholat 20 rakaat, 10 rakaat yang aku lakukan di tengah malam itu maksimal. Saat campur ngantuk, saya percepat dikit sesaat. Kan gitu ya. Tahajud kita kan juga begitu. Masya Allah, rajin sih iya, rutin istiqomahnya iya. Cuman kadang-kadang sesuai dengan kadar apa, kesegaran, kebugaran kita lah. Ya, kalau sedikit ngantuk, capek ya percepat dan sebagainya. Baik. Ini pengakuan dari seorang hamba yang sudah ahli ibadah pun seperti itu. Bagaimana dengan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mah benar-benar kurang kita ini. Akan tapi mari, bagian yang kedua tadi, mahabbah kita ini jangan sampai terputus. Mahabbah, kesenangan, kecintaan kita untuk beribadah jangan terputus. Azam, semangat kita untuk ibadah, maka dari itu berkeinginanlah yang banyak tentang kebaikan. Kalau Anda bercita-cita tuh yang banyak untuk kebaikan. Mungkin Anda nanti, kalau saya bisa bangun malam, saya ingin melakukan sholat yang banyak, saya ingin lo ini. Saya kalau sudah begini, kalau mungkin saya diberi Allah kekayaan, ya Allah, aku akan menggunakan kekayaanku, rizkiku untuk berbuat baik, untuk bangun pondok, bangun masjid, bersedekah, infak, niat yang banyak. Kalau hakikat ibadah kita jelas kita banyak kekurangan, tapi ketahuilah mahabbah, kerinduan kita untuk melakukan kebaikan jangan berkurang, dan hendaknya selalu ada dan selalu ada dan bertambah dan bertambah, tidak selalu berkurang. Ilahi, wahai Tuhanku ya Allah, kaifa azimu wa antal qahir, kaifa azimu wa antal qahir, bagaimana mungkin aku melakukan satu, bagaimana aku berniat melakukan sesuatu. Azam itu adalah berkeinginan untuk melakukan sesuatu dari kebaikan, dari ketaatan. Wa antal qahir, sementara engkau lah yang mengatur segalanya, menentukan segalanya. Artinya begini, ya Allah, apa arti daripada kemauanku dan niatku kalau semuanya perilakuku ini adalah juga kau atur ya Allah. Ini adalah bab taslim. Artinya begini, sebesar apapun niatmu, sebesar apapun cita-citamu dalam melakukan kebaikan, ketahuilah, jika Allah tidak menghendaki, kau tidak akan mampu. Yang punya duit banyak itu bukan jaminan dia ahli sedekah loh ya. Ada pelit dan pelit tuh ada. Orang seger buger pun belum tentu dia bisa melakukan sholat loh ya. Bahkan di saat kita punya keinginan pun belum tentu tercapai. Padahal kita bukan tidak mampu. Saya nanti malam pengen bangun malam ya Allah. Saya pengen bangun malam. Saya azam. Azim alal qiyamilal, aku bermaksud nanti malam bangun malam. Tapi Allah punya kehendak yang berbeda. Kuasa Allah menjadikan orang tersebut tidak bangun. Lihat, enggak bangun juga. Maka ini adalah bentuk ketawaduan di hadapan Allah. Seolah-olah mengatakan enggak ada artinya saya punya kemauan dan niat ini ya Allah, karena semuanya sudah kau tentukan. Tapi bukan begitu makna yang sesungguhnya. Akan tapi maksudnya justru ini pasrah ya Allah. Seperti apapun niatku, aku juga tahu ketentuan tetap darimu ya Allah. Bukan berarti tidak niat. Lanjutannya apa? Wa kaifa la azim? Tapi sisi lain, gimana ya Allah saya tidak akan bermaksud dan berniat untuk melakukan kebaikan? Wa antal amir, engkau sendiri yang memerintahkan. Idza azamta, kalau sudah kamu punya keinginan, kan perintah. Tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara tawakal dengan maksud ini ada keseimbangan. Jadi Anda punya keinginan, Anda punya maksud, ya? Punya maksud melakukan kebaikan, tapi ingat, jangan Anda memastikan pasti Anda bisa melakukan. Hendaknya Anda kembalikan kepada Allah bahwa kita tidak akan mampu melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali karena Allah menghendaki kita. Sehingga tidak akan muncul penyakit yang merusak amal namanya ujub saat itu. Jadi bagian yang pertama ini adalah pasrah kepada Allah, meyakini bahwasanya semua ini adalah dari Allah. Dan betul, kita bisa melakukan sholat, hadir ke majelis ini juga dari Allah. Akan tapi sisi lain, kita ini pun harus menjalankan perintah Allah untuk bermaksud menuju niat untuk melakukan kebaikan. Kalau dalam Al-Quran ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami mengabdi dan menyembah. Wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu ini adalah bagian yang kedua tadi. Iyyaka na'budu adalah kepadamu lah kami menyembah ya Allah. Artinya kami jalankan perintahmu untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Kami jalankan perintah. Akan tapi ya Allah, apa yang aku rencanakan dari kebaikan pun tidak akan ada artinya jika bukan darimu. Sehingga aku perlu minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah antara pasrah kepada Allah tentang apa yang Allah titahkan untuk kita. Di sisi lain, kita menjalankan perintah saja. Kalau pasrah saja tanpa menjalankan perintah enggak benar. Makanya kalau ada orang mengatakan, ya kalau memang saya bakal masuk surga kan biarin, biarpun tidak sholat dan masuk surga, kayaknya sih pasrah. Bukankah Allah juga, kalau memang kau percaya bahwasanya Allah memang punya kehendak semacam itu, ya Allah punya kehendak, kalau punya kehendak Allah itu tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah dan pasti terjadi. Kalau betul kau yakin Allah itu punya kuasa kayak begitu dan maha kuasa, Apakah kau tidak dengar Allah juga merintah? Kalau memang engkau punya keyakinan bahwasanya Allah maha dahsyat, maha agung, maha kuasa seperti itu, maka di saat Allah memerintahkan pasti engkau akan patuh. Ini biasanya seenaknya dewe. Dalam urusan ibadah ya, kalau memang saya ahli bakal masuk surga kan, biarpun tidak salah masuk surga. Tapi Allah kan juga memerintahkan kamu untuk sholat. Sudahlah, makanya begini kaidah kita. Memang urusan surga Allah, di tangan Allah, bukan urusanmu. Ini si fulan dimasukkan surga. Dan kalau kamu yakin Allah seperti itu, kamu juga harus lihat bahasanya Allah memerintahkan. Jadi tugas kita adalah pasrah kepada Allah bahasanya tempat kita di mana memang Allah yang atur. Tapi di sisi lain kita pun harus menjalankan perintah Allah. Allah merintahkan. Wa kaifa la'azimu, bagaimana aku tidak berusaha untuk melakukan kebaikan karena engkau telah memerintahkan kepadaku. Nah, Allah yang merintahkan. Siapa yang nyuruh sholat? Allah. Siapa yang menyuruh kita melakukan bayar zakat? Allah. Siapa yang suruh melakukan kita itu untuk haji? Allah. Ini perintah dari Allah. Kalau kau percaya kepada Allah yang maha kuasa dan kehendaknya tidak ada yang bisa menghalangi, maka engkau akan mudah melakukan ini. Tapi kalau keimanannya hanya pura-pura, lah ini yang problem. Imannya pura-pura. Seolah-olah meyakini, oh Allah maha kuasa, memasukkanku ke surga juga maha kuasa. Baik, kalau memang kau percaya Allah maha kuasa, baik. Berarti kau harus menganggap, engkau harus menganggap segala-galanya Allah bisa lakukan. Menghukum kita, menyiksa kita, memberi kita apa saja. Kemudian dan semua yang akan terjadi di detik berikut ini pun kita tidak tahu kok. Maka di hadapanmu adalah menjalankan perintah. Karena kau percaya bahwasanya Tuhan seperti itu. Tuhan maha kuasa. Tuhan maha segala-galanya. Maka sangat bohong jika ada orang mengatakan percaya Allah maha kuasa, Allah maha memberi hukuman. Kemudian mendengar perintahnya kau tidak mau patuh, ini bohong. Yang sederhana saja. Urusan dengan manusia yang kekuatannya sangat terbatas saja. Jika Anda hidup di lingkungan tertentu, ternyata di situ ada undang-undang. Biasa siapapun yang keluar malam nanti akan dipenggal lehernya. Atau dipotong tangannya, gitu saja sudah. Ada komunitas, ya lingkungan kecil, satu kampung. Ada peraturan, pokoknya siapapun yang keluar malam akan dipotong. Dan Anda yakin betul ini, ngomongannya nggak main-main ini. Percaya loh ya, Anda tahu orangnya. Sudah siap pedang ya. Baik, kira-kira Anda yang yakin ya, Anda keluar atau tidak? Tentu pasti tidak akan keluar karena pasti dipotong tangan saya nanti. Baik, berarti kepercayaan bahwa dia melakukan segala-galanya menjadikan kita patuh untuk tidak keluar. Ini urusan manusia. Kemudian setelah itu ada perintah lagi, pokoknya makanmu harus di atas jam 10. Ada perintah yang lain, kamu suruh begini. Dan hukumannya juga sama. Sudah punya keyakinan kalau dia, kalau saya keluar malam bakal dipotong tangan saya. Kemudian ada perintah lain lagi. Kalau tidak berkumpul di tempat mana tertentu, maka semuanya akan dipotong tangannya. Karena kita sudah yakin yang pertama tadi bahwasanya orang apa raja atau penguasa tersebut bakal melakukan. Maka di saat suruh pasti datang. Karena apa? Ngerti akibat hukumannya. Karena apa? Keyakinan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang bisa melakukan hukumannya dengan pasti. Lah yang katanya meyakini bahasanya Allah maha kuasa, Allah maha menghukum, Allah kalau berkehendak tidak ada yang menghalangi. Setelah itu disuruh sholat kok enggak mau, berarti ini bohongan percayanya. Berarti bohong percayanya, biarpun dia ada pakar dialog, pakar falsafah, akidah. Maka nanti urusan akidah yang sifatnya akliyah ini adalah tidak banyak artinya jika tidak dibarengi dengan kesadaran hati. Dalam munajat berikutnya. Nah ini. Kemudian ilahi, nah ini, imunajat ini. Ya Allah, Tuhanku taraddudi. Petua apa, dalam aku melanglang, taraddudi itu mondar-mandirku. Aku melanglang dalam dunia ini ya Allah. Fil athar, dalam segala ciptaanmu. Tentunya melanglang dalam, bukan dalam fisik kita, melanglang dengan daya fikirku. Untuk merenungi, ini kan pembahasan akidah. Untuk menyatakan, untuk meyakini bahwasanya Allah ada, harus melihat semesta. Allah mesti ada yang menciptakan, melangit ada yang menciptakan. Wong sekarang ini pun ada yang menciptakan. Kalau ada kotoran unta pasti ada untanya. Kalau ada bekas orang berjalan tentu ada orang berjalan. Ada bekas tentu ada yang membuat bekas. Ada langit, ada bulan, ada pasti ada yang menciptakannya. Itu kan olah akal kita yang sering kita dengar dari pakar akidah dan itu benar secara akal. Apakah cukup dengan keyakinan semacam itu menundukkan seorang hamba sehingga menjadi sujud kepada Allah? Belum tentu. Makanya Imam Ghazali dalam mukaddimah kitab Ihya'nya, enggak cukup orang hanya belajar ilmu dialog, falsafah, atau ilmu akidah yang main akal, itu enggak cukup. Akan tapi hendaknya selalu mengasah hatinya dengan membaca Al-Quran, berzikir, menyebut nama Allah, agar sejuk hatinya. Itulah keimanan dibangun. Kalau keimanan yang dibangun dengan akal, bisa saja masuk, akan tapi kekuatan akal yang kekuatan akal tidak menjadikan hati tunduk. Sehingga ada orang percaya pun tidak bisa patuh. Abu Jahal percaya Nabi Muhammad Nabi, dan banyak orang percaya. Orang terkagum dengan Al-Quran sampai mengatakan Al-Quran enggak mungkin kalau kebuatan manusia itu. Pasti buatan Tuhan, tapi apakah menjadikan dia beriman? Tidak bisa. Sehingga dikatakan, Ilahi wahai Tuhanku. Kata Ibn Athaillah Sakandari, taradduti sepak terjangku, petualanganku di dalam alam semesta ini, dalam ciptaanmu itu, yujibu bu'dal mazar, akan tapi kok malah menjauhkan aku sampai kepada tujuanku. Mazar itu yang aku ziar. Maksudnya aku ingin kepadamu. Jadi waktu aku belajar ilmu akidah itu begini ceritanya. Aku mengenali semesta agar kenal Allah. Mengenali ini kenal Allah. Mengenali kan begitu kemarin bahas dalam akidah itu. Jadi kalau kita melihat alam, tidaknya ingat Allah. Matahari ingat Allah. Akan tapi semakin aku banyak berpetualang di dalam makhlukmu, ciptaanmu ini, kok semakin terasa jauh ya Allah untuk sampai kepadamu. Maka ya Allah, artinya gini, menyadari, saya itu belajar akidah, kayaknya pakar ilmu tauhid, musyarah jauhur tauhid hafal kok, apalagi kitab-kitab akidah ini hebat dahsyat. Tapi kok enggak tambah khusyuk sholat saya ini, bangun malam juga kurang, kalau debat sih oke. Hebat debat, tapi kenapa kok tahajud saya tidak benar, duha saya ketinggalan, saya menyebut nama Allah pun belum pernah dibaringin dengan tetesan air mata, ada apa ini semuanya? Padahal saya bukan kurang-kurang belajar akidah. Disyaratkan Imam Ghazali, betul, belum tentu. Jago dalam akidah, belum tentu menjadikan hatinya tunduk selamat kok. Kemudian dikatakan, fajma'ni, maka ya Allah, kumpulkan aku, alaika denganmu ya Allah, maksudnya sampaikan aku kepadamu ya Allah, bikhidmatin, lah ini, bikhidmatin, dengan khidmah kepadamu ya Allah, sehingga sudah aku seleh, aku pasrah ya Allah, tidak mengandalkan kecerdasanku untuk berpikir tentang masalah ketuhanan, bukan dialog falsafah lagi. Memang dialog falsafah, dialog akidah, ilmunya ilmu kalam itu penting, tapi kamu jangan mengandalkan itu saja, belum tentu sampai kepada Allah. Kata Imam Ghazali dalam Risalah Qudsiyah dan Muqaddimah Ihya Ulumuddinnya, hendaknya sambil kau berpikir, mengisi akalmu dengan pengetahuan-pengetahuan itu, harus kau barengi dengan khidmah beribadah. Maka kami tetap himbau kepada para santri, kamu belajar yang rajin iya, akan tapi jangan lupa engkau memohon kepada Allah. Wirid-wirid dibaca, zikir malam dibaca. Jadi harus dibarengi khidmah. Membaca Al-Quran menyejukkan hati, menjadikan kuat iman kita. Maka fajma'ni ya Allah, maka sampaikan aku alaika kepadamu. Maksudnya, kalau pakai ini kok susah ya Allah. Saya belajar setiap hari, saya bongkar-bongkar kitab akidah. Tapi kok belum bisa nangis ya Allah. Padahal saya baca hadis ya, orang menangis, orang ini, orang rindu. Saya baca, tapi kok tersentuh hati saya. Maka sekarang harus kita melatih diri kita. Tidak cukup kita melatih akal kita dengan dialog-dialog panjang tentang akidah, akan tapi harus kita melatih hati kita untuk bisa berkhidmah kepada Allah, badan kita untuk khidmah kepada Allah, dan khidmah itu adalah beribadah, mengabdi kepada Allah. Lisan kita untuk kita akan gunakan berzikir, menyebut nama Allah, membaca Al-Quran, yang tusiluni ilaika, yang ini semua bisa menyampaikan kepadamu. Ini jadi kita dengan melakukan beribadah khidmah, maka harus ada keseimbangan. Tanpa pemahaman pun juga bisa saja kita menyembah berhala yang tersembunyi di dalam akal dan pikiran kita. Kesalahpahaman tentang Tuhan Allah bisa saja digambarkan Tuhan adalah seperti berhala-berhala yang tercipta oleh akalnya sendiri karena salah paham tentang kaum mujassimah yang mengatakan Allah bertangan, Allah berini, sehingga seolah-olah kalau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ya gambarannya Allah adalah seperti patung-patung yang dibuat di dalam otaknya sendiri. Salah juga dia. Maka perlu belajar seperti yang diajar oleh para ulama. Asy'ariyah, Asy'ariyah. Yang bagaimana mengikis tajsim agar kita tidak menjisimkan Allah. Tidak mengatakan Allah itu bentuk yang bisa seperti apa khayalan-khayalan laisa kamitsli syai', maka Allah mengabdi kepada Allah harus kenal dong, menyembah Allah. Jangan dianggap berhala itu hanya diberdirikan di pojok-pojok rumahnya dalam bentuk patung-patung. Tidak. Kesalahpahaman tentang Tuhan, hakikat, kalau hakikat Tuhan tidak ada yang faham. Akan tapi kesalahpahaman dalam memahami sifat-sifat Allah itu pun bisa menjadi sebab seorang tanpa sadar ia telah menyembah berhala yang ada di otaknya sendiri. Nah, ini makanya akal, berakidah menggunakan akal penting, sehingga ilmu kalam adalah harus dipelajari biarpun yang sangat sederhana ya. Pokoknya termasuk diantaranya memahami sifat 20 ini luar biasa. Diantaranya adalah sifat mukhalafatul hawadisi lil hawadithi laisa kamitsli syai', Allah tidak seperti apapun yang terbayang di benakmu. Allah bukan seperti itu, seperti itu, seperti itu, sudah pokoknya Allah tidak seperti itu. Lah ini menepis sudah lumayan, selamat itu. Tapi pun demikian tidak cukup, kita menggunakan akal kita, bertualang dengan akal kita untuk memahami tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Allah. Tapi lebih dari itu hendaknya kita menggunakan khidmah, bukan fikir kita. Khidmah kita inilah yang mudah menyampaikan kepada Allah. Sujud kita seperti apa, bangun malam kita seperti apa. Jangan kita tertipu dengan akal kita ini. Kenal Allah tapi kok tidak pernah mencoba untuk mendekat dengan ibadah, apa artinya? Bukankah Allah menyuruh, memerintahkan kita untuk beribadah, untuk bertakarrub dengan kebaikan-kebaikan, untuk mendekatkan diri dengan kebaikan? Kalau dengan akal saja tidak cukup. Inilah yang diisyaratkan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, bahwasanya munajatnya adalah faj'alni, ya Allah jadikan aku kumpul, fajma'ni, kumpulkan aku, maksudnya sampaikan aku, alaika, kepadamu, bi khidmatin, dengan berkhidmah. Artinya harus ada khidmah dong. Sadar saya harus berkhidmah. Maka ayo, tidak cukup kita belajar saja ya. Kalau sudah sampai di rumah harus ada waktu tertentu, waktu khusus untuk memberi kesempatan jidat kita untuk bisa sujud, telinga kita mendengar kalimat mulia, bukan untuk mendengar yang haram-haram, mata kita melihat Al-Quran, untuk melihat ibunda kita dengan kasih, ayahanda kita dengan cinta, saudara kita dengan kasih dan cinta. Kemudian lidah kita harus banyak berzikir, lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat ini. Jangan sampai kita tertipu dengan pemikirannya, pemikiran akidah tanpa dibarengi dengan ini semuanya. Baik, inilah yang diisyaratkan dalam doa Ibn Athaillah As-Sakandari, agar benar-benar kita itu sadar bahwasanya yang mempercepat kita sampai kepada Allah bukan pemikiran tadi. Pemikiran harus benar, akan tapi ketahuilah, jika pemikiran benar tapi tidak berusaha kita untuk khidmah, maka tidak akan membuahkan apa-apa. Setelah kita faham dengan akal kita, yuk kita coba belajar untuk beribadah dengan anggota tubuh kita. Semua yang Allah berikan kepada kita dari anggota tubuh kita gunakan untuk khidmah kepada Allah. Khidmah artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda harus punya zikir khusus, punya zikir dalam bentuk salat, wirid-wirid khusus, wirid khusus, wirid salat. Contohnya kami selalu menghimbau enggak usah repot-repot, enggak usah berat-berat. Yang paling gede-gede saja dah. Kalau mau belanja, kalau mau ngambil itu, kalau menjaring ikan yang gede-gede, yang bakal mahal-mahal. Yang mahal jelas yang fardu, yang wajib dulu. Sholat 5 waktu plus puasa Ramadan itu yang fardu. Setelah itu kalau ingin mengambil sunat, sekalian yang gede-gede saja, qobliyah ba'diyah. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat qobliyah ba'diyah, karena keutamaan sholat qobliyah dan ba'diyah itu mendekati sholat fardu. Kemudian juga yang seiring, sepadan dengan qobliyah ba'diyah, ini saja, enggak usah banyak-banyak, pastikan Anda harus sholat duha setiap saat, setiap hari. Kemudian setelah itu Anda harus punya witir setiap malam. Dibarengi dengan sholat malam, berapa rokaat pun. Jika sudah tidur namanya tahajud, kalau belum namanya sholat malam, Anda harus punya. Dan harus punya witir. Apakah sekali atau 3 rokaat? Harus. Itu aja yang ringan-ringan. Ringan ya. Ada pun sholat-sholat yang selama ini dilakukan bagus seperti sholat tasbih dan sebagainya. Tapi sholat tasbih gak bisa, gak sebanding dibanding sholat duha. Sholat tasbih tidak sebanding dengan sholat isya, ba'diyah isya. Jauh, gak tahu perbandingannya dari mana ke mana. Cuman ada orang sholat tasbih tapi tidak sholat ba'diyah isya. Ada. Jadi itu saja yang gede-gede, praktis. Kemudian setelah itu Anda tingkatkan, Anda harus punya zikir. Apakah yang Anda baca di pagi hari atau di malam hari, habis maghrib, habis isya, telah dikumpulkan para ulama-ulama, mengumpulkan bukan ngarang dari diri mereka sendiri. Mereka mengumpulkan dari amalan-amalan Nabi, dan amalan Nabi sangat luas. Enggak ada satupun dari manusia ini yang mampu beramal seperti amalnya Nabi. Makanya bisa dilakukan adalah nyuplik, cuplikan-cuplikan dari amalan Nabi SAW sehingga muncul pakar-pakar ibadah, ahli-ahli torekoh, guru-guru torekoh, termasuk imam-imam besar dalam torekoh seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Ahmad Tijani, Syekh Ahmad Al-Baidawi, Ahmad Ar-Rifai dan seterusnya. Mereka punya amalan. Pun demikian amalan beliau bukan semua amalan Nabi diamalkan, enggak akan mampu. Amalan pendek saja, tapi istiqomah. Maka dari itu Anda harus punya amalan zikir pagi. Apa yang Anda pastikan setiap pagi atau sore aku harus baca zikir? Boleh Anda baca misalnya Ratibul Haddad atau Ratibul Attas. Itu juga diambil dari Nabi. Dipilih oleh imam, mereka para ulama lebih tahu mana zikir yang sangat kita butuhkan. Atau Wirdul Latif yang dibaca pagi. Atau tadi kita baca Wirdul Fatih. Itu adalah juga dari Nabi SAW yang ringan-ringan tapi istiqomah. Dan dirasakan dengan kekhusyuan. Dan jangan sampai ditinggal. Nah, itulah khidmah kita kepada Allah SWT. Puasa pun demikian. Setelah fardu ambil yang berat-berat saja. Puasa Sid Syawal 6 hari setelah hari raya. Namanya Syawal, di bulan Syawal. Kemudian yang berat-berat lagi adalah Senin Kamis. Kemudian apa lagi yang berat lagi? Asyura. Kemudian puasa Arafah. Kemudian apa lagi? Daud. Itu yang gede-gede. Yang gede-gede. Enggak perlulah puasa setiap hari sampai setahun penuh. Nikmatilah hidup ini ya. Bisa makan sama tetangga, makan sama tamu. Setiap hari puasa enggak bisa makan siang sama tetangga nanti. Ambil yang berat-berat saja tapi pahalanya sudah gede. Ya. Jadi ini adalah khidmah, itu harus ada. Mengabdi kepada Allah dalam bentuk ibadah supaya kita tidak tertipu. Jadi dan juga rumah kita hendaknya harus kita bacakan zikir-zikir. Kalau Anda mengusir maling cukup dengan satpam atau dengan senjata. Tapi ada yang menggoda hati anak-anak kita, menjadikan anak kita, keluarga kita was-was sehingga mau beribadah jadi malas. Itu adalah bisikan syaitan yang membisikkan di hati karena rumah itu jarang dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah Anda harus Anda bacakan zikir, harus merasakan mendengar suara zikir Anda, maka ketahuilah di situ menjadi sebab keberkahan rumah tersebut. Ini saja, semoga Allah benar-benar menjadikan kita ahli khidmah. Khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah-ibadah dengan kesadaran dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba yang seimbang antara pikiran dan hati kita sehingga kita bisa berkhidmah dan beribadah dengan maksimal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak satu orang penanya dan jamaah ibu-ibu satu orang penanya. Dan juga kami informasikan kepada para pendengar, para pemirsa yang ingin bertanya langsung melalui sosial media bisa langsung mengunjungi alamatnya yaitu di www.facebook.com/buyayahya.albahja. Baik, kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak untuk bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, maaf di luar tema. Apakah di dalam Islam diperbolehkan yang namanya revolusi? Jika ada, revolusi yang seperti apa? Lalu jika tidak, bagaimana menurut Buya tentang seorang ulama yang akhir-akhir ini sedang menegakkan keadilan tentang hukum bagi si penista Al-Quran dan berkata kurang lebih seperti ini intinya, jika kasus ini tidak diselesaikan dengan keadilan maka kami akan revolusi. Terima kasih Buya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kepada jamaah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana cara kita sholat kalau kita sedang membawa motor, Buya? Bawa? Motor, naik motor. Baik itu yang membonceng maupun yang dibonceng, Buya. Apakah bila kita dibonceng, lalu kita pegangan ke yang membonceng, kita sekedar sholat pakai isyarat saja, apakah itu sudah sah, Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi diperkenankan dalam Islam yang maknanya adalah keluar dari imam. Mungkin dalam pertemuan yang berbeda kami membahas kapan kita boleh keluar dari seorang pemimpin. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jama'ah tidak diperkenankan kita keluar dari pemimpin yang sah, haram hukumnya keluar dari pemimpin yang sah, dengan catatan pemimpinnya adalah seorang muslim dan dia tidak mengukuhkan kekafiran atau tidak merestui kekafiran. Kalau dia melakukan kekafiran, maka secara otomatis dia harus diturunkan. Maka jauh dari itu, kita tidak boleh mengangkat yang kafir. Memang itu jauh. Ini kalau sudah jadi dari seorang muslim yang sudah benar, kalau dia melakukan kufur yang jelas, maka saat seperti itu boleh keluar dan tidak dosa lagi kita. Termasuk bagian daripada jihad di jalan Allah. Akan tapi jika seorang pemimpin, biarpun dia fajir jahat, tapi kalau tidak sampai dia melakukan kekafiran, maka kita tidak boleh keluar dari pemimpin tersebut. Ini yang ada dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaati. Dan keluar di sini adalah tidak patuh kepada mereka. Dan juga termasuk membuat sebuah revolusi. Iya, kalau memang seperti itu. Kalau memang dia adalah memang seorang pemimpin yang keluar daripada keimanan. Sebetulnya jauh dari ini, kita memang harus memilih pemimpin yang benar. Ini pemimpin yang benar saja kalau melakukan kekafiran, maka dia harus diturunkan. Harus kita membuat satu gerakan menurunkan dia, karena dia adalah bukan yang beriman. Dan kami himbau, dan kami sampaikan kepada yang di luar Islam, kalau kami berbicara yang demikian ini bukan masalah diskriminasi, tidak. Karena kaum Islam, muslimin yang minoritas itu hendaknya juga dipimpin oleh kaum muslimin dan harus diketahui bahwasanya orang Islam wajib melindungi siapapun yang ada di bawahnya. Ketahuilah, orang Nasrani yang ada di bawah naungan kaum muslimin, dia punya hak bekerja, dia punya hak berkembang, dia punya hak beribadah, dia punya hak melaksanakan aktivitasnya. Enggak usah khawatir, cuman beginilah aturan. Kalau seandainya ada di kalangan kaum Nasrani punya aturan pun, kita juga maklumi kok yang demikian itu. Bukan ini masalah membeda-bedakan. Jadi kalau urusan tolong-menolong kita tetap. Kalau Anda misalnya, kemarin kami katakan, kalau seandainya Anda sebagai orang Kristen yang ada di Cirebon ini, yang Anda tidak pernah membuat keonaran, Anda adalah Kristen baik-baik. Anda kaum Kristen baik-baik. Tidak punya masalah, Anda baik, patuh. Kok tiba-tiba ada orang Islam yang mengganggu, maka ketahuilah yang dihukum Islam kok yang ganggu kok. Anda datang kepada kami pun akan kami kasih makan dan harus dilindungi. Itu kan Islam. Ya, ini Islam melindungi. Jangan khawatir kalau seandainya pemimpin kita adalah. Ini adalah aturan dalam agama. Adapun nanti setelah pemimpin Islam itu benar-benar ada berkuasa, maka tetap orang di luar Islam pun harus kita lindungi dengan catatan dia tidak membuat kerusakan, tidak mengolok, tidak menodai Nabi, tidak menodai Al-Quran dan sebagainya. Kalau sudah menodai, itu kan hukumnya sudah jelas juga. Kalau sudah menodai, hukumannya di dalam Islam adalah, kalaupun dia adalah seorang kafir dhimmi, ahli dhimmah yang harus kita lindungi, kok dia ternyata membuat satu hal, termasuk misalnya merendahkan Nabi, mencerca Al-Quran dan sebagainya, atau membunuh seorang Muslim, ya, maka hal yang demikian ini dikatakan menjadikan dhimmahnya tadi terurai. Maka Anda tidak boleh kami lindungi lagi. Kalau Anda tidak tobat, harus dihukum. Termasuk diantaranya hukumannya bisa dibunuh. Itu kan hukum Islam yang indah. Artinya apa? Karena kamu membuat keonaran. Sementara para ulama tidak menuntut sampai dibunuh, hanya diadili saja misalnya. Ini kan masih ringan sekali sebetulnya. Kalau keadilan, kalau memang Indonesia, kalau Indonesia ini pengen tentrem, harus keadilan ditegakkan. Tidak mengatakan karena dia, ini bukan masalahnya orang. Harus sebaliknya juga. Makanya kita pun juga himbau, jangan kita mudah mencaci agama lain juga. Kita jangan mencaci. Mengolok tidak boleh. Al-Quran juga melarang kau jangan caci Tuhannya orang lain. Nanti dia akan mencaci Tuhanmu dengan kebodohannya. Kerjaan kita bukan mencaci maki. Maka kalau ada umat Islam mencaci agama lain, itu juga memang berhak untuk, kalau mengkeadilan ditegakkan, enggak boleh memang. Termasuk diantaranya ada orang, ini bukan urusannya karena kamu Nasrani lalu menodai Al-Quran lalu dihukum bukan urusannya Nasrani. Hukum adalah menodai agama lain. Harus ditegakkan. Baik. Kemudian jika ada ulama mengatakan ini bukan urusannya menodai Al-Quran. Secara umum jika ada seorang pemimpin ya yang keluar dari iman atau melakukan satu kekafiran yang jelas yang menjadikan dia katakan kafir, maka boleh kita keluar dan kita boleh membuat satu gerakan untuk menurunkan dia. Itu. Tetapi kalau tidak, maka tidak boleh. Kalau tidak melakukan kekafiran yang jelas, ya, termasuk kekafiran ini diantaranya adalah dia lebih asyik dengan orang kafir, orang Islam tidak dibela. Yang dibela itu bukan orang Islam loh sebetulnya. Yang dibela adalah yang benar. Islam itu tidak membela yang salah. Selalu kami, sering kami sampaikan. Bagaimana Khalifah Umar bin Khattab waktu mengadili anaknya Amr ibn al-As, anaknya seorang gubernur yang ada di Mesir, waktu itu dengan kesombongannya menempeleng seorang Yahudi, orang Yahudi yang ngadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, yang dihukum adalah ya yang salah dong. Biarpun dia anaknya seorang gubernur tetap dipukul. Keadilan harus ada. Maka orang di luar Islam gak usahlah takut dengan Islam jika benar Islam itu tegak. Karena Islam agama penutup dan harus mengayomi semuanya. Dan tidak ada yang dianaktirikan. Artinya semuanya agar asalkan masuk dalam wilayah muslim, wilayah kaum muslimin, semua mendapatkan perlindungan yang sama. Tidak boleh diganggu. Tetangga kita yang Nasrani tidak boleh diganggu. Kalau ada yang mengganggu dari orang Islam harus dihukum kok. Dalam pada zaman Nabi juga ada kisah, ada orang muslim yang jahat. Itu mencuri. Setelah mencuri itu barang curiannya ditaruh di tempatnya orang Yahudi. Maksudnya biar orang Yahudi ditangkap. Ini kan jahat. Ternyata setelah dilakukan pengusutan ketahuan bahwasanya yang melakukan adalah seorang muslim. Yang dihukum orang muslim kok, bukan orang Yahudi. Karena yang jahat adalah seorang muslim. Dan ini maka boleh sebuah apa umat ini membuat satu gerakan, apakah itu namanya revolusi atau kudeta, jika memang pemimpin tersebut adalah pemimpin yang keluar dari keimanan. Itu kan ada kaidahnya. Tapi ingat, selagi pemimpin itu tidak keluar dari keimanan, biarpun itu fajir, jahat, kita tidak boleh melawan, kita tidak boleh keluar. Karena apa? Madaratnya nanti lebih besar lagi. Karena mereka punya kekuatan, punya senjata, maka yang rusak adalah umat itu sendiri. Maka kami himbau kepada siapapun, kalau ingin melakukan sesuatu, tentu harus ada perhitungan dong. Tidak boleh kita bunuh diri. Dan yang dilakukan para ulama pada waktu yang lalu sangat indah. Menunjukkan loh ya, kami selalu kan, kita juga sampaikan bahwasanya orang itu ada yang cukup paham dengan satu penasehat. Karena dia cerdas. Dinasihati satu orang langsung paham, oke. Ada yang perlu nasihati dua orang. Perlu nasihati tiga orang. Ada perlu sampai 5 juta harus kumpul nasihati. Ini kan, ini tingkat orang macam-macam, tingkat kefahaman seseorang. Dan itu jadi bahan pertimbangan. Kalau 5 juta orang kumpul, berarti saya harus berpikir. Kalau sampai belum berpikir, ini yang dipermasalahkan. Pun demikian kita harus tetap mendoakan pemimpin kita. Jangan sampai pemimpin kita ini keluar dari iman. Jangan sampai pemimpin kita tidak adil. Jangan sampai pemimpin kita masuk neraka. Kita doakan semua pemimpin kita tetap baik-baik. Dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah tidak terjadi yang namanya revolusi. Tidak terjadi namanya kudeta. Tidak. Ulama-ulama kita sejuk kok. Dengan catatan juga. Bahwasanya lihat, keadilan ditegakkan. Kalau memang ternyata keadilan tidak ditegakkan di negeri ini, yang salah penegak hukum. Jangan disalahkan ulama dan rakyat. Jangan disalahkan ulama dan rakyat dong. Tapi ingat, tidak tegaknya hukum pun kami juga tidak mengatakan menuduh orang di luar Islam, karena di luar Islam pun juga punya aturan sendiri. Tapi yang paling membahayakan justru munculnya kaum munafikin. Ini yang harus dicermati. Orang yang mengaku dirinya Islam akan tapi ternyata dia bukan membela umat Islam. Tapi justru membela orang yang menodai Islam. Ini problem besar. Kalau memang harus diberesi ya orang-orang seperti itu yang diberesi. Cuman repot. Nabi pun waktu itu susah memberesi. Kalau dibunuh orang lain mengatakan orang Islam, bunuh orang Islam kan. Ini penyakit orang-orang munafik. Kelihatannya dia pakai baju kita, kopiah kita, sorban kita, masuk di ormas kita, mungkin jadi pengurus-pengurus besar di ormas kita, atau ketua-ketua kelompok kita, akan tapi ternyata dia lebih asyik dengan orang di luar Islam, maka ini yang membahayakan yang dikatakan Nabi, kaum munafikin. Lebih bahaya daripada itu orang-orang di luar Islam itu sendiri. Kalau orang di luar Islam, karuan bajunya mah beda. Kalau dia berkata seperti itu, memang dia orang di luar Islam. Tapi yang membela ini loh, lihat. Kasus yang dimaksud kan dia melakukan kesalahan. Dan dia sendiri pun mengatakan saya salah dan saya minta maaf, kan? Ternyata ada orang Islam yang sok jadi pahlawan malah membela. Akhirnya yang semula insaf jadi tidak insaf. Berarti yang bikin masalah orang munafik ini. Ini kan problem kita di umat ini. Maka dari itu ayo, kita ini memandang sesuatu ini ayo. Kalau memang itu salah, salah. Di sisi lain kita pun harus lapang, ya. Kita disuruh maafkan, kita maafkan. Dengan alasan tidak sengaja, kita maafkan kok. Misalnya apa? Ya anggap saja orang lempar gak sengaja, duh, kena jidat saya. Sakit atau tidak? Sakit. Cuman dia mengatakan, saya maafkan, tapi jidat saya benjol bener loh ini ya. Ini urusannya gimana ini? Kebetulan saya juga gak punya duit, obati dong, biarpun dimaafin, iya. Tanggung jawab dong sudah, kan saya gak sengaja, iya tahu saya gak sengaja. Tapi jidat saya benjol. Jangan mengatakan, gak apa-apa, biar benjol. Gak benar begitu. Memang dia mengatakan, saya gak sengaja. Ya. Kalau mengatakan tidak sengaja, dia memang tidak punya keimanan tentang Al-Quran. Jadi kalau ngomong lebih dari itu pun ya wajar. Makanya kita memilih orang pun harus jelas. Kalau dia melakukan kesalahan, ya kita maafkan. Ya, saya maafkan. Tapi urusanmu harus selesaikan. Karena orang sudah pada luka. Setelah dihukum, beres. Nah ini, hukum beres, dan tidak sampai hukumannya hukum pancung kok, bukan. Hanya bagaimana ditegakkan, jangan sampai, untuk pelajaran bagi yang lain, agar jangan sampai yang lain juga ikut-ikut. Termasuk orang Islam pun juga jangan main caci. Sebab kita mengatakan agama lain ini salah itu dalam irama dialog saja loh ya. Perbandingan agama, misalnya agama Nasrani membandingkan dengan Islam ini, gitu. Tapi dalam forum begini bukan diajari kita mencaci maki. Kita tidak boleh mencaci Tuhannya orang lain. Tuhan ini begini, Tuhan ini enggak. Bukan begitu ajaran. Cukup kita menjelaskan yang benar adalah agama Islam, sudah, yang lain jelas salah, selesai. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah sholat di atas kendaraan, ini yang dimaksud mungkin sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib harus menghadap ke kiblat. Kecuali dalam keadaan darurat, yang waktunya hampir habis, misalnya tol macet dan sebagainya, menghadap kiblat tidak bisa, bisa dilihat di dalam buku kita tentang sholat saat macet, buku kecil, sholat di atas tol lagi macet dan sebagainya. Kalau sholat wajib harus menghadap kiblat kecuali dalam keadaan darurat, waktu mepet, tidak ada kesempatan, tapi takut malah hilang, sholatlah Anda menghadap kemana saja, tapi ingat nanti harus diganti, sebab kaidahnya semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya karena udzur sah, tapi harus diulang. Kecuali karena kita tidak bisa menutup aurat, ini sudah kita bahas di dalam buku kecil tentang sholat di atas kendaraan atau sholat tol macet. Adapun sholat sunnah boleh Anda lakukan, baik Anda, asalkan Anda bepergian, baik bepergian jauh atau bepergian pendek. Anda bepergian, bepergian, pokoknya pergi. Bukan ke belakang saja langsung sholat sunnah. Enggak. Markir mobil dari depan ke belakang saja sholat sunat di atas mobil, ya enggak begitu dong. Anda bepergian, biarpun bepergiannya adalah tidak jauh, Anda melakukan sholat di atas kendaraan, dan ini kemuliaan bagi Anda. Kemudahan diberikan Allah. Allahu Akbar. Termasuk di atas motor. Sholat. Nabi melakukan sholat di atas alat dabati, di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya Nabi melakukan sholat. Baik, kemudian kalau dibonceng, ya dibonceng ngadepmu itu ya arah kiblatmu. Tentu rukuk sujud syarat begini, enggak ada sujud yang sesungguhnya di situ. Semampunya. Mungkin takut ketinggalan duha, ya Allah, mungkin dibonceng sama suaminya, sudah lengkap nutup aurat semuanya. Ya sudah melakukan sholat. Suaminya pun juga begitu di atas kendaraan, ini boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Dengan catatan aman di kendaraan ya, di jalan. Jangan gara-gara sholat lalu nabrak juga enggak boleh. Harus ada aman, boleh di atas angkot, di atas kereta dan sebagainya. Ini saja, semoga Allah menjaga kita, menjaga negeri ini, menjaga pemimpin kita, menjaga ulama-ulama kita, sehingga bumi ini adalah negeri ini negeri tentram ya. Dan jangan lupa mohon setiap saat berdoa, doakan pemimpin kita. Kata Imam Hasan Basri, kalau seandainya aku itu tahu doaku dikabul, ini saya pertama kali yang aku doakan adalah pemimpinku. Pemimpin perlu didoakan. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau, penjagaan kepada beliau, bimbingan kepada beliau, keimanan yang kuat. Oh, kan enak kalau pemimpin begitu. Cuman ya kita ini jarang doa, buru marah aja kan begitu. Marah dibarengi dengan doa. Allah, semoga kau beri hidayah petunjuk. Subhanallah, ada ibu sepuh, bapak sepuh yang doakan dikabul, beres urusannya. Dan doa ini penting. Dan kita yang terlupa adalah doa. Maka kami himbau juga, musibah kita besar. Musibah secara fisik, ada pembantaian kaum muslimin di sana sini, di negeri-negeri luar sana ada. Kemudian juga problem-problem yang mengarah kepada kerusakan agama di negeri kini juga ada. Maka hendaknya kita sudah waktunya untuk memperbanyak membaca kunut nazilah. Kunut karena adanya musibah. Kunut karena adanya musibah. Maka Anda baca kunut nazilah setiap sholat fardu. Baik di saat Anda sholat sendiri atau sholat berjamaah. Kunut untuk menolak bala bencana dari negeri ini. Dan negeri kaum dimanapun berada. Kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kemudian jangan lupa setiap saat Anda doakan pemimpin-pemimpin kita. Mulai dari Pak Presidennya sampai Pak Ketua RT rumah kita. Kalau Anda marah dengan kesalahan Pak RT atau Pak Bupati, Pak Wali Kota, kemarahan ini bagiannya sendiri. Tapi doa tidak boleh putus. Kemarahan harus kita arahkan, kita ungkapkan dengan cara yang benar. Sebab marah kalau caranya enggak benar, akan menjadikan orang itu salah-salah, tahawur namanya, ngawur. Tapi marah ada, saya harus melakukan begini-begini. Akan tapi begitulah yang dilakukan Imam Hussein kepada orang yang membantainya. Yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib kepada orang yang membunuhnya. Dan dilakukan oleh para ulama-ulama, para pejuang-pejuang di saat berhadapan dengan musuh, mereka tidak lupa untuk mendoakan, ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Sehingga perjuangan kita benar karena Allah, bukan karena kita hanya urusan dendam saja. Atau na'udzubillah pengen disebut kita berjaya dan hebat di dunia, menjadi munafik-munafik yang berjuang na'udzubillah. Maka kami himbau untuk selalu mendoakan. Doakan Pak Presiden kita, doakan Pak Gubernur kita, doakan Wali Kota kita, doakan Bupati kita, doakan kubu kita, doakan ketua RW RT kita. Ini perlu mendoakan. Doa adalah mudah kok. Akan tapi itulah yang bakal didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berjuang mengangkat suara atau berkumpul di sebuah tempat, akan tapi dengan doa ini insyaallah bisa menyelesaikan masalah. Memang usaha harus, tentu. Tapi yang dikhawatirkan adalah orang bekerja dengan fisiknya tapi doanya tidak memanjatkan doa. Khawatir ini adalah orang yang ditolak oleh Allah. Kita bekerja bukan karena Allah, kita berjuang bukan karena Allah, tapi hanya karena emosi dan hawa nafsu. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu akan membunuh Amr ibn Abdul Wudd. Di saat mau dibunuh kok meludahi beliau. Di saat meludahi tidak jadi membunuh kok. Karena apa? Takut aku membunuh orang ini karena aku membela emosi dan amarahku. Sebab aku tadi ingin berperang karena Allah. Kalau sampai aku membunuh karena membela diriku, maka bukan karena Allah lagi. Aku takut tidak selamat. Ditahan dulu. Setelah ditahan, kau bisa stabil, baru dipenggal lehernya. Kita pun juga begitu. Maka untuk menahan tadi dengan cara mendoakan. Sehingga kalau kita marah kepada siapapun, kalau dibarengi doa, semoga itu menjadi sebab kita tidak membela diri kita sendiri. Tapi yang kita bela adalah Allah. Yang kita bela adalah agama Allah Subhanahu. Doakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum doa ada pengumuman. Ada kertas pengumuman. Pengumuman Majlis Al-Bahjah Kuningan Jumat yang akan datang. Malam Sabtu. Di Masjid Syiarul Islam. Kami di sana insyaAllah. Kemudian Maulid Akbar Malam Cinta Rasul. Sabtu malam Ahad depan insyaAllah. Sabtu malam Ahad depan di alun-alun. Di alun-alun. Semoga maslahah. Hujan tidak hujan enggak penting. Kalau hujan ada barokahnya, kalau tidak hujan juga ada barokahnya. Jadi didoain insyaallah dan mohon dimo untuk bisa hadir membawa saudara kerabat dan khusus adik-adik putri, para ibu-ibu jika tidak terhormat untuk tidak usah datang. Karena kita mencari ridho Allah, bukan cari pamer keramaian, tapi kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda datang tidak terhormat, Anda tidak usah datang, cukup mendoakan dari rumah saja. Tapi bapak-bapak kayaknya harus untuk membesarkan syiar ini. Kalau bapak-bapak di rumah jadi ibu-ibu nanti. Ya, mudahnya di rumah jadi ibu-ibu nanti ya, jadi mbak-mbak itu. Baik. Kemudian juga Maulid Akbar di Al-Bahjah 2, 22 Rabiul Tsani atau tanggal 22 Januari insyaallah nanti di Al-Bahjah 2. Kemudian juga kami himbau kepada siapapun dari yang hadir di sini atau memang dengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, kami himbau untuk meningkatkan kualitas hadir pengajian ini. Bukan sebagai hadirin saja, ini pernah kami sampaikan. Kalau Anda di sini sebagai hadirin, luar biasa besar, dapat pahala, dapat pengampunan dari Allah, Anda hadir dapat pahala. Tapi kami ingin bahwasanya Anda mendapatkan semua pahala yang terjadi hari ini sampai nanti. Pondok pun demikian. Maka kami himbau Anda tidak menjadi hadirin saja, Anda termasuk penyelenggara majelis ini. Dan semua majelis kita yang dari mana-mana, termasuk media radio, televisi, kita Anda ikut penyelenggara. Maka kami himbau kepada siapapun untuk bisa mendaftar dan ikut bergabung aktif, baik dengan tenaganya, pikirannya, atau dengan rizkinya yang Allah berikan, biarpun hanya 1000 dalam sebulan. Karena intinya adalah pokoknya Anda ngikat, pokoknya Anda daftar ikat gitu saja. Sebulan sekali lumayan, 1000 masih ingat, 1000. Dan termasuk anak-anak Anda tolong diajari. Kalau Anda anak-anak Anda ingin berjaya di masa depan, saat inilah harus dilatih. Kalau nanti menjadi orang kaya dermawan yang selamat dunia akhiratnya. Maka saat ini pun dilatih, misalnya kita kasih uang 5.000 rupiah, uang saku, Anda bisikkan, "Dedek sayang, ini ada celengan kecil. Dari 5.000 rupiah nanti, kalau kamu jajan, kamu cak minta kembalinya 100 atau 200 rupiah, masukkan di kaleng ini. Akhir bulan nanti akan dikirimkan ke tim dakwah Al-Bahjah." Anak dididik, jangan ibu saja yang bersedekah, anaknya tidak dididik. Nanti anaknya giliran kita mati, anaknya enggak ngerti sedekah. Ajari, biarpun duitnya dari Anda. Dilatih yang demikian. Kalau anaknya 10, Masya Allah, 200 kali 10 sehari. Untuk dakwah besar, Anda dapat pahala, anak pun terdidik. Jangan cuek, ini penting. Jangan sholat saja yang diajarkan ke anak kita. Bukan puasa saja yang diajarkan di anak kita. Tapi hal-hal sepele semacam ini, Anda buat kotak kecil di rumah Anda. Setelah itu akhir bulan, tim Al-Ba'ajah datang. Dan ini sudah kita sudah siapkan pasukan untuk menjemput. Biarpun 1000 rupiah. Enggak ada masalah. Bahkan nanti insya Allah kalau ada disiapkan hadiah yang layak, apakah CD atau apa. Sebab intinya adalah agar Anda menjadi penyelenggara dan Anda punya hubungan yang khusus. Sekarang sudah khusus, lebih khusus lagi. Anda menjadi penyelenggara dakwah, Anda berjuang sehingga Anda merasa memiliki, sehingga anak Anda pun terdidik sampai kapan pun terdidik. Dan ketahuilah, sampai kapan pun majelis ini ada, maka Anda akan dapatkan pahala mengalir. Bukan pahalanya satu Anda yang datang, tapi 1000 yang datang masuk ke Anda, 2000 yang datang masuk ke rekening amal Anda. Itulah orang-orang cerdas. Di luar nanti ada pendaftarannya. Saya daftar begini. Dan jangan malu dengan sedikit yang Anda berikan. Yang malu dengan sedekah sedikit, maka itulah hakikat orang riya. Pengennya gede lalu dilihat orang, ya. Sedikit gak apa-apa, saya gak malu, saya hanya bisa 1000 kok. 1000. 1000 yang ikhlas dahsyat. 1000 yang ikhlas dahsyat. Atau 2000, 10.000, 100.000. Semampu Anda. Itulah yang menyelamatkan harta Anda semuanya. Dan tidak terbatas kepada orang-orang yang tidak pernah bersedekah. Mungkin Anda sudah banyak sedekah, tapi Anda mau ikut serta dalam program ini, berarti Anda tambah program. Mungkin Anda sudah bersedekah banyak, tapi saya sudahlah, saya ingin yang 10.000, 20.000 deh, yang kecil-kecil juga. Karena ini nanti akan dikumpulkan dengan yang lain, akan menjadi besar, sehingga media-media kita juga semakin berkembang. Alhamdulillah radio sudah banyak, radio banyak, tinggal televisi nanti seperti apa. Kemudian juga kesinambungan dakwah ini harus terus ada. Yang lebih dari itu adalah kita tidak ingin ada orang yang tertinggal dari rombongan perjuangan ini, maka bergabunglah Anda. Dan juga ada BMT yang sudah dibuka. Kalau ada uang nganggur, itu duitnya yang nganggur, yang nginep di mana itu, bahkan nginepnya kadang jadi dosa karena ada riba, Anda bisa alihkan di BMT yang dibuat. Itu tujuannya apa? Juga untuk bangun ekonomi umat. Kita mulai dari kecil cikal bakal bank syariah yang kita buat. Siapa yang mendukung itu semuanya? Kalau bukan Anda, ya, terus minta dukungan ke siapa? Anda. Kemudian di situ, termasuk jika Anda punya keahlian di dalam mengolah BMT, Anda bisa bergabung, kita bisa membuat cabang-cabang di beberapa tempat sebagai cikal bakal bank syariah yang akan kita buat nanti. Ini saja insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Pandang kami dengan cintamu, maka kami mohon ya Allah. Kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik, ya Allah. Kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, ya Allah. Kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang kau ridhoi, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Jika ada di antara pemimpin kami yang sudah baik, jadikan dia lebih baik, ya Allah. Jika mereka pemimpin yang tidak adil dan tidak baik, kami mohon berikan hidayah dan bimbingan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, jika ada pemimpin yang tidak kenal kekasihmu Nabi Muhammad, jadikan mereka pemimpin yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kelak ya Allah kirimkan kepada kami pemimpin yang beriman, yang kenal kekasihmu Nabi Muhammad, yang bisa mengayomi kami semua ya Allah, yang menjadi yang mempermudah kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, wujudkan keindahan di dalam negeri ini ya Allah, dengan bermacam-macam agama di dalamnya, bermacam-macam suku ya Allah. Akan tapi kami mohon ya Allah, kasih sayangmu berikan kepada kami, sehingga kami tetap hidup indah tanpa ada percecokan dan permusuhan. Yang ada adalah saling menghargai dan saling mengerti ya Allah, saling membantu dalam kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, yang belum kenal Islam, berikan hidayah dan bimbingan kepada mereka. Dan kami mohon rumah tangga kami jaga ya Allah, keluarga kami jaga ya Allah, jadikan kami keluarga ahli iman, keluarga ahli surga, dengan keindahan di dunia, keharmonisan di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan pandang anak-anak kami dengan kasih sayangmu ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, Engkau Maha Tahu ya Allah, Engkau Maha Tahu keadaan mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Berkat kehadiran kami di majlis ini, jadikan mereka anak ahli surga ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang rindu kemuliaan, rindu kepadamu, rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan mereka dari segala kehinaan. Jauhkan kami dan mereka dari segala dosa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, rizki kami ya Allah, rizki kami ya Allah, jauhkan kami dari rizki yang haram. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada hambamu yang masih punya pekerjaan dan rizki yang haram, kami mohon ya Allah, gantilah dengan yang halal, yang bersih, yang penuh berkah ya Allah. Dan ampuni mereka, ampuni kami semua. Dan kami mohon ya Allah, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang mereka. Yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah. Baik lahir atau batin kami ya Allah, lebih khusus batin kami ya Allah. Jauhkan dari kemunafikan, jauhkan dari kedengkian, jauhkan dari dendam, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Dan perbaikilah jasad kami ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala yang menjerumuskan, jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Siapapun yang mendengar suara ini, baik di dalam masjid atau di luar masjid ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jadikan kami ahli solat. Siapapun yang pernah meninggalkan solat, baik yang di dalam masjid atau di luar masjid, jika ada di antara mereka dari umat kekasihmu Nabi Muhammad yang sering meninggalkan solat, kami mohon ya Allah, ampuni ya Allah, dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara kami yang di dalam masjid atau di luar masjid ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan. Hentikan dengan kasih sayangmu, gantilah dengan yang halal. Ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Ya Allah, sehingga tidak kau hukum dan tidak kau seksa lagi. Dan kami mohon, jaga ulama-ulama kami ya Allah, jaga ulama-ulama kami ya Allah. Dan jauhkan lidah kami dari mencaci ulama-ulama kami ya Allah. Dan jauhkan lidah kami dari mencaci kaum muslimin ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada ulama-ulama kami ya Allah. Jangan sampai kami kurang ajar kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dan umur mereka semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Matikan kami semua ya Allah dalam keadaan sudah kau ampuni kami. Kau ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami saat kami masih punya dosa ya Allah. Ampuni kami setelah ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pengampun, kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami mulia seperti ini setelah panjang umur ya Allah. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, apa yang kami lakukan terima. Berikan keikhlasan kepada kami semua ya Allah. Semua yang berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka petik ya Allah kelak di akhirat. Dan jadikan kami ahli ikhlas, jadikan kami pejuang pejuangmu yang tulus, dan kirimkan kepada kami pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah keluarga kami, berkailah usaha kami, berkailah pasar kami, berkailah toko kami, berkailah jalan kami, berkailah sawah kami, berkailah perusahaan kami, berkailah apapun yang kau berikan kepada kami, berkailah harta kami, berkailah ilmu kami, berkailah umur kami, berkailah apapun yang kau berikan kepada kami. Dan jadikan kami semua adalah ahli la ilaha illallah, ahli husnul khatimah. Dan kami mohon kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.